Markus bab 6. Dari kenangan jaria, Isa asareng bedrek moreto, kuper ka kampunga. Are sabat, salerana mulai morok e kenangan aga bektian. Jadia banyak orang. Bektoreng orang jaria ngiding pangacarana Isa, kapi pada keton. Cak nareng orang jaria. Dari dimma orang roa oleh jaria kapi. Kabijaksanaan apa seikan di orang roa? Berem memik bisa mabedeka ajiban. Jariku tak tokang kaju. Anaknya Miriam, taretana Yakobus, Yoses, Yudas ben Simon roa, tak iya. Taretan babini ana, ku tak bodoh edina kia, tak iya. Teti, reng orang jaria tak anda narema Isa. Isa laju ada buka reng orang jaria. Nabi Ria, neng eman diman e hormat orang. Kejabana e kampung edibi, serta bi lebelan edibi. Jadia, Isa tak bisa mabode keajiban mas keset tonga. Kajabana, agegep reng orang sake serta maberes reng orang jaria. Salerana heran, polana reng orang jaria tak percaya. Saalana jaria, Isa mios kapong-kampong, ekangan kacera, kenangan jaria. Pas morok ejedia. Morete sedubles etikani, laju iotos weka dua, ben eparengi kobesa, ngojuk ro-ro jahat. Cak nade buna. Mon ajalan ben ajak ngebe apa-apa, kajabana tongket. Jak ngebe kakanan, otabe kantong sandeka, otabe pese. Asepatu, tapi jak ngebe salenan. Salain ajaria, Isa ada bukia, kantaria. Mon bekna etarema esetong bengko. Bekna neng e bengko jeria sampe bekna mangkat pole dari kota jeria. Tapi mon bekna napak kasetong kenengan. Ben reng oreng jadia, tak endek narema bekna. Ben tak endek ngedingaki bekna. Bekna nyengke dari jeria. Ben ko sekaki abu secekak kasokone bekna. Menangkatan dekareng oreng jeria. Teti moreta Isa sedubelas jaria pas mangkat, mabele traka ber, jok manusa kotu atopet dari satu sana. Red moreta Isa jaria ngojuk roh-roh jahat sabenyakna, ngosotaki minyak jaitun kareng oreng sake sabenyakna, ben maberes reng oreng jaria. Berkaper parkara ketetian jaria kapi epiarsa bi Rato Herodes, sebab asmana Isa lakalonta mandekman. Bede oreng sengocak beria. Yahya Pembaptis odi pole, pantas orang jeriah andi ku besah mabede ka ajiban ruah. Tapi reng orang lain ngocak. Orang ruah Elia. Bede pole sing ngocak. Orang jeriah nabi, pada ben salah setong nabi ki jaman lambe. Ebekto Herodes miarsa parkara jeriah, lacu adebu. Tanto ruah Yahya Pembaptis, sesa bena iketok leerah bi sengkok ruah. Satia odi pole. Sebab sebelum najaria, Herodes lah merentak aki supaya Yahya etangkep ben epamasok ke penjara. Kan kanta jaria polana Herodias. Seekraji, maske Herodias jaria bini natare tanah tibi seanyama Filipus. Tining Yahya Pembaptis libelian apareng parengaten ke Herodes parkara jaria. Debuna. Junan telem tak kenging araji, raje pon tare tanah tibi. Teti, Herodias sake ate ka Yahya ben teromatiana Yahya, tapi tak bisa polana elang alangi bi Herodes. Sebab Herodes tako ka Yahya, polana ngakeli cek Yahya jeria orang tepak seotos Allah. Teti, Herodes merentak akis sobaja keselamatena Yahya, ejaga kalabanku ongku. Ben mon Yahya apu debu, Herodes seneng kia miarsa akin. Sana jen sapen mare miarsa debuna Yahya, pangkeliana ngalengsang. Di budina, Herodias nemo kesempatan kia. Ia arya, eare olang tauna Herodes. Ebekto jaria, Herodes ajeng ojeng. Seeyo jeng sakapiana pangrajana kerajaan, raperwira, ben pin pamimpina masyarakat e Galilea. Dalem jeng onjengan jaria, anana Herodias selaparaben atari ben tariana cek lebura. Mungkuka Herodes ben moitamoya. Teti, Herodes ada buka kanak jaria. Bena teru apa? Mereka minta bisa engkau every enna. Herodes pas ajen cika kanak jaria kelaban asompa debuna. Apa abai si penta bena bisa engkau every enna. Meski bena minta saparona tang kerajaan sekali. Teti potre jaria keluar lacu atanya kai puna. Bu, Sesae kau le nyoon apa-apa? Debuna ebuna. Menta cetak ke Yahya Pembaptis. Potrejer ya pas tuli abali ke Herodes, lacu mator. Kau le nyoon aserana Yahya Pembaptis. Bedei talam, semangken jugen eka dinto. Miar sapar nyoonana potrena sekan tajer ya, Herodes cek sosana. Tapi, tak bisa nolak amar kela asompa ia dek namu itamu ya. Teti Herodes pas merintah aki ka pengawala ngalak serana Yahya Pembaptis. Teti pengawal jeria pas entar ke penjara, lacu ngetok serana Yahya. Sera jeria pas ebe dei talam, terus ebe ki ke potre. Ben potre jeria pas ebe ki ke ebuna. Ebe toret morete Yahya ngiding parkara jeria, jenasana Yahya laju ekala, terus eko buraki. Sul rasul seotos Isa, abeli lacu akompol bi Isa, pas ngatore oning pa apa sela elakonitor ea ceraki. Cek benyana oreng seontur deteng sampai Isa benret morete tak sempat ade er. Teti Isa ade buka ret morete. Mara nyare kenengan sesepeh. Me oleh tak igang goreng. Ben bekna pada bisa bu ambu lesoh sekece. Teti Isa benret morete jeria pas mio seniteni parau kakenengan sesepeh. Tapi banyak orang yang nangale Isa benret morete jeria mios dari kenangan jeria serta tahu sapa ring orang jeria. Teti reng orang dari sakapiana kota e daerah jeria kak berkat lebet jalan etenggengan. Aja ngadai Isa benret morete. Ebek totoron dari paraona Isa ngolati banyak orang e jeria. Panggiliana arasa niser kareng orang jeria. Sebab akan tadumba setade orang nguana. Teti Isa laju morok reng orang jeria parkara seacem macem. Ebek to arela para malema red morete Isa mator. Semakin ampon para competa are. Kenengan kak dinto jauh barak jauh temor. Takonyi ke saus reng orang kak disa. Mi oleh mele tedaan esa disa sarang pong kampong semak-semak. Debuna Isa. Lah, beri ingakan bak narabai. Aduh. Manabi nedenah orang saya sekak disak benyai pon. Abdina kutuntar ngobengi roti seharga 200 pese salaka. Atora red moreta Isa jarinya. Isa laju mereksani. Bekna andik roti berempa meki. Kodak tengku. Saalana etengku red moreta mator. Beda roti lele mak sarang cukok de dua. Isa makon reng orang si benyak jaria toju. Apo kelupok erba si biru. Teti orang sebanyak jaria tojuk epa tertep. Epa tetiban berempan ke lumpok. Kok sakelompok na banyak na beda sesaikat orang, beda seseratus orang. Isa pas modut roti selema miki, ben cukok sedu miki ruah. Lacu adengah kalangi. Asokor ka Allah. Saalana jaria, roti na etok ketok bi astana. Lacu epa rengaki karet morete, epa kon parengaki ka orang sebanyak jaria. Cukok nase de dua, ebe kikia kareng orang jaria. Kapi padengakan sampai kenyang. Red morete makopol karena, banyak na kapi 12 budak, sak posak. Lalakean singakan bedera kira 5,000 orang. Saalana jaria, Isa tuli makon red morete mangkat ka ade numpak perahu ka Betsaida, ede jenatalake. Sabetara salerana makon, molereng orang sebanyak jaria. Saalana orang sebanyak jaria launtur, Isa mios aduak kakumo. Saalana malam, parau naret morete lah napak ketengah natalaga, mangkana Isa ki beda etenggengan. Isa ngolati cek ret moreta jaria cek melarate, seakuar parau na, sebab ngadepi angin dari ade. Teti, rakera iantarana pokol telok, ben pokol enam kulaku, Isa mios ke parau jaria alomampa iatas aeng. Ben Isa terus alomampa, katon nyale beret morete jaria. Ebek to nangalain Isa alomampa yatas aing. Red morete nyangka jaria tin tetin. Teti, kapi padereng cerengan katakoan. Sebab red morete jaria kapi nangalee, Isa jaria bencek tegercete. Tapi Isa ada buka red morete, buru. Laneng-neng, Arya Sengko, tak usah tako. Isa laju ongke ke parauna. Ben angin laju cedu. Red morete cek kasambukna. Parkara keajiban roti selale mak ruabai pikirana kita paham. Cek melarata ongkureng orang jaria singartia. sanapakna kada jenata lake, isa benret more tetoron epase sergani saret, ebek to keluar dari parauna, reng oreng nangale ece serabu jeria isa. Teti reng oreng jeria kak berkak san kasanaki esa antero dari jeria, ben mulai ngibe reng oreng sake, se epatedung eteker ka isa. Mon reng oreng jeria ngiding ce isa bede ese tong kenengan, reng oreng sake jeria ekibe ka jedia. De emma abai isa semios ka kampong, ka kota, otabe ka tisa, reng oreng noro etar ka jedia, ngibe reng oreng sake sepas esabe elon-alon. Reng oreng jeria nyoon ka isa, sopaja se sake eparingana eti nyeting jubena, maske perak pengkira. Oreng sake sinyeting pengkira jubena jeria, pada beres kapi.